Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan itu yang lebih jauh.